Taib ya fila barakallahu fikum. Kita akan coba lihat satu pertanyaan, beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya, di antara penanya, apakah kerusakan yang terjadi di dunia ini adalah akibat dari para manusia yang melakukan ya, kedurhakaan atau ya, kemaksiatan kepada Allah. Naam, dalam Al-Quran Allah sebutkan dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Allah sampaikan bahwa terjadinya, munculnya kerusakan baik di darat atau di laut itu adalah karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Kita lihat di darat, banjir bandang yang menimpa beberapa wilayah negeri kita ini diantaranya juga ulah tangan manusia. Hutan lindung dipangkas, dihabisi, sehingga tidak lagi bisa menjaga erosi. Longsor terjadi ketika hujan deras, akibatnya sungai meluap karena lumpur datang bersama air bah, sehingga ya melimpah air. Walaupun awalnya sedikit-sedikit terkikis tanahnya, sehingga sampai di muara, akhirnya di ujung atau di muara sungai timbunan lumpur menggunung, menggunung tanpa disadari, lama-lama lebih tinggi dibandingkan aliran sungai itu sendiri. Begitu hujan berikutnya air besar, air laut naik, tidak bisa lagi, akhirnya terendam. Seperti beberapa wilayah dalam wilayah Indonesia Timur yang baru-baru ini, ya, kayak di wilayah Sulawesi Tengah, ya, yang berbatasan dengan Kolaka, apa namanya, kabupaten yang baru ini, yang menenggelamkan desa, sekian banyak desa, ya, itu juga karena air sungai. Atau di Jakarta, karena kita lihat, ya, dari mana air kirimannya. Semua itu adalah pemerintah sudah mengingatkan, hutan lindung dilindungi, jangan direbah, atau gunung jangan dibikin gundul. Tanam-tamalnya gunung-gunung dipangkas jadi villa-villa dan berbagai macam upaya manusia. Ya, Wasior baru-baru banjir bandang karena gunung habis hutannya, ditebangi pohon-pohonnya, akhirnya ya tidak bisa lagi menahan air hujan. Air bah datang. Ulah manusia, karena tidak mungkin pohon tumbang sendiri, manusia yang bikin tumbang. Dan itulah di antara contoh pelanggaran. Pemerintah sudah membuat undang-undang, tapi dilanggar. Begitu di lautan, masya Allah wa barakallahu fikum, laut indah Indonesia ini luar biasa kekayaannya. Kalau antum mau tahu, ada ikhwah kita, dia bisa melihat, dia menyelam panah ikan, untuk dapat ikan, dalam dia menyelam sebentar, gak sampai semalam full, 8 box yang besar itu bisa full, 2 orang. Itu di tempat yang orang keramatkan, sehingga karena dianggap pulau itu keramat, tidak orang berani ngebom di situ, sehingga terumbu karangnya masih asli. Ikan di situ, masya Allah, luar biasa. Tapi di tempat lain yang orang itu bebas mengebom, hancur terumbu karangnya karena bom yang mereka ledakan, hancur dan ikan pun tak ada lagi. Karena apa? Ikan hidup dalam terumbu karang, makan karangnya, makan rumputnya atau ganggangnya, hancur karena dibom. Sedangkan orang kalau bom ikan, satu kali bom paling yang didapatkan hanya bisa muncul, yang bisa ambil. Yang di dalam kedalaman 10 meter tidak bisa ambil karena terlalu dalam. Tapi hancur, anak cucu tidak dapat lagi. Ini banyak sekali hancur. Pemerintah sudah melarang, dilarang ngebom. Tapi manusianya rakit bom, bikin bom yang hancur terumbu karang, sehingga ikan menjadi jauh hancur tatanan yang ada di lautan. Ikan susah didapatkan. Yaitu contoh tadi, kalau ketika pulau itu keramat, tidak berani orang. Terumbu masih utuh. Dan lihat di pulau-pulau timur, di Raja Ampat, luar biasa makmurnya. Ya, kalau antum datang ke sana, antum pegang roti tawar begini, tangan masuk di air, tidak lama ini sudah habis ikan datang. Yang besar, yang kecil, bahkan mungkin tangan kita bisa digigit. Terbukti anak sendiri. Saking banyaknya. Ini mau bagaimana? Kita, ya kalau dijaga, tapi daerah yang dikasih di situ bom, potasium, hancur terumbu karangnya. Kenapa? Kena potasium, kena bom, nggak tumbuh lagi. udangnya habis. Kenapa? Yang enggak ketangkap kena potasium mati. Ikan juga begitu. Tapi kalau cuma dipanah, dipancing, dijaring, masih aman. Tapi ini manusia mau, ya, hancur. Itu satu contoh. Ulah manusia. Sehingga hadirnya dimulakan Allah, jangan disangka kalau bumi ini sudah tidak lagi keseimbangan, tanaman habis, sehingga manusia akan rasakan dampaknya perubahan. Karena ulah manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita bukan mendahului takdir, tapi itu satu contoh, sebagian dari contoh ulah manusia yang tidak mentaati peraturan negara, padahal negara sudah melarang bolehnya menangkap dengan seperti ini caranya, tapi mereka melanggar. Itu contoh. Jadi benar firman Allah Ta'ala. Kemudian ada pertanyaan, apakah cara-cara ya dalam dakwah cara-cara baru dalam dakwah termasuk bid'ah? Ya fila barakallahu fikum. Cara-cara selama tidak melanggar aturan sunnah tidak termasuk. Tapi kalau sudah melanggar aturan sunnah seperti umamanya dengan cara memperingati perayaan-perayaan tertentu, atau dengan cara ya pemutaran film-film tertentu, atau membuat film-film tertentu, rekaman film tertentu, gambar-gambar tertentu, ya tentunya cara-cara itu tidak ada pada salafus salih. Ya, karena mereka sudah lebih tahu dari kita. Bagaimana mereka mengajarkan ilmu, bagaimana mereka berdakwah, itulah yang kita tempuh. Itu yang kita upayakan. Adapun selain dari cara yang mereka tempuh, kita berusaha untuk tidak menyelisihi. Adapun yang mereka menyelisihi, tentunya itulah melalui musik, pentas, panggung musik, ada nada dakwah, film nada dakwah dan sebagainya umumnya. Itu semua menyelanggar, menyelisihi. Ya kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Kemudian fila barakallahu fikum. Apakah bencana yang dialami negeri kita yang tercinta ini disebabkan karena tidak ditegakkannya hukum Allah oleh negara kita? Korupsi merajalela, pelacuran, perjudian, bahkan semakin ya maraknya LGBT karena undang-undang sistem hukum demokrasi yang memberikan kesempatan merajalelanya kemaksiatan, bid'ah dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya menerapkan hukum Allah sementara negara kita tidak menegakkan agama kecuali hanya sebatas ritual atau ibadah? Kembali kita serukan kepada diri kita, mukminin sadari bahwa kita diperintahkan untuk tidak menyelisih syariat Allah dan diperintahkan tunduk kepada aturan Allah. Nah kalau kita mengikuti syariat Allah, otomatis kita akan aman. Ya aman dari jerat-jerat hukum juga. Kita gak mencuri, gak mungkin katakan di penjara, ditangkap. Kita gak mabuk, gak mungkin kita akan kena undang-undang narkoba. Kita gak mengedarkan, kita gak menjual. Karena kita mengikuti petunjuk Allah. Kita gak membunuh, gak mungkin ditangkap di penjara atau dibunuh. Maka kembali kita terapkan pada diri kita hukum Allah Ta'ala. Kita sabari. Sehingga dengan kita taat kepada akan agama Allah Ta'ala, kita juga akan aman. Seperti itu nampaknya. Adapun untuk kita merubah negara ini kemudian begini-begitu, itu bukan target untuk kita lakukan itu seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij. Ya? Khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Mereka berteriak menegakkan khilafah, khilafah, tapi mana hukum Allah yang mereka terapkan? Mana? Mereka sendiri ada pelanggaran. Daib wafilah barakallahu fihum, kata Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah akan memberikan khilafah, kekuasaan kepada kita, imamah fiddin, kepemimpinan dalam perkara agama, itu ketika kita sabar dengan hukum Allah, dengan ajaran Allah, dan kita yakin. Maka belajar terus, belajar dan amalkan supaya Allah memberikan kemenangan. Ya, kemenangan dalam bentuk kita bisa menjadi menang karena kita di atas kebenaran, meninggal tetap di atas kebenaran, itu kemenangan. Bukan targetnya mendirikan negara Islam dengan undang-undang Islam. Hadirin, kita diperintahkan apa kata Allah Ta'ala? Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Kita diperintahkan Allah ikuti Nabi yang beliau telah katakan dalam firman Allah Ta'ala disebutkan surat Yusuf 108. Katakan wahai Nabi, ini jalanku. Aku menyuruh manusia ibadah kepada Allah ala basirin atas dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Ini yang kita teladani, ini yang kita ikuti. Wallah alami sawab, barakallahu fikum. Kemudian ya filah barakallahu fikum, ya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana, ya, tentang aturan lintas boncengan 3 orang. Apakah ini, ya, melanggar? Ya coba, benar ada aturan dilarang membonceng, kayak umamanya suami istri bawa anak dilarang? Mungkin kalau 3 orang dewasa semua mungkin itu ya. Tapi kalau anak-anak kayaknya dimaklumi gitu. Kalau itu ada maklum di situ berarti yang penting apa aturannya? Biar anak pakaikan helm di depan, istri di belakang pakai helm. Kita juga suami yang pengendaranya pakai helm, sehingga tidak melanggar. Ya, kalau itu sudah ditoleran dalam pemerintah berarti bukan satu pelanggaran. Kalau dewasa, anak SMA umumnya 3-3 pakai helm semua, ya sudah itu pelanggaran memang. Ya, wallahu a'lam bishawab, perlu dicermati kembali. Yang jelas apapun aturan negara yang itu tidak merugikan pada kita, tidak bertentangan syariat Allah Ta'ala dan bukan maksiat, wajib kita untuk mengagungkannya, mengikutinya, memuliakannya. Kemudian yang fila barakallahu fikum, ya, nampaknya ini pertanyaan terlalu banyak, kemampuan kami terbatas, bukan kami, ya, kami tidak mau memaksakan diri. Mudah-mudahan pertanyaan belum terjawab bisa diwakili atau ditanyakan pada yang lain. Saya minta maaf. Sampai di sini saja insyaallah wa barakallahu fikum, ya, atas keterbatasan kami tidak bisa menjawab semuanya dan juga waktu terbatas bagi kita tentunya. Insyaallah ada pertemuan yang lain dan ada ustaz yang lain, bisalah kiranya antum tanyakan pula pada yang lain yang lebih afdol dari kami, lebih banyak ilmu dari kami. Wa barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.